Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwani din azami wa azamullah. Kita melanjutkan kembali tafsir ayatul ahkam. Kita masih dalam min ayatul rujah, tentang masalah rujuk. Setelah enam terjadinya perceraian, talak roji. Baik, kemarin kita sudah membaca al-ayat tsaniyah. Disebutkan di situ surat At-Talaq ayat 22. Yang mana disebutkan baik diperbolehkan untuk rujuk dengan istri yang telah diceraikan. Enam, tatkala sebelum habis masa idahnya. Baik. Sekarang kita masuk al-ayatul salisah warafiyah. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari ayat rajiah. Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah membawakan suratul Baqarah ayat 229 dan 230. Qala Allahu ta'ala at-talaqu marratan. Talak itu enam dua kali. Jadi talak yang bisa rujuk kembali itu marratan. Wa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wa imsakum bima'ruf. Tetap enam dipertahankan. Baik, pernikahannya dengan baik. Atau tasrihum bi ihsan. Atau kemudian dilepaskan dengan baik. Ini bisa kemudian rujuk kembali. Nah, sebelum masa idahnya selesai. Atau kemudian dibiarkan sampai selesai masa idahnya dan tidak rujuk. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا حَلَالًا بَغِي كَلِيَانْ أَنْ تَأْخُذُوا كَلِيَانْ مَغَمْبِلْ مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ. Jadi apa-apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kepada istri-istrinya, syai'an, sesuatu. Nah, yakni maharnya. Illa ayya khafa alla yuqima hududallah. Kecuali keduanya khawatir untuk tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. فإن حيتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Dan jika kalian khawatir untuk tidak bisa kalian berdua menegakkan hukum-hukum Allah, wala junaha alaihima, dan tidak mengapa bagi keduanya, fima istadati, dengan apa-apa yang sang perempuan itu kemudian membayar atau menyerahkan. Nah, menyerahkan untuk mengembalikan maharnya untuk menebus dirinya. Tilka hududullah wala ta'tadiuha, itulah hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Maka janganlah kalian melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tanfiha zawjan ghayrahu. Wa in talaqaha, dan jika yang suami itu telah menceraikannya, menceraikan setelah talak yang kedua, fala tahillu lahu, maka tidak halal baginya istrinya itu setelah diceraikan, min ba'du setelah datan bihazal uzan huwaila, setelah diceraikan itu, diceraikan yang ketiga ya, sampai nah istrinya itu menikah dengan suami yang lain. Nah, ini jika terjatuh talak tiga, talak yang ketiga, maka tidak bisa rujuk keduanya. Nah, sampai kemudian sang istri menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah. Ya. Kalau kemudian terjadi perceraian dengan suami barunya, baik, dan itu sudah digauli, maka boleh kemudian rujuk ke suami yang pertama. Baik, itu surat Al-Baqarah ayat 229 sampai 230. Kita lihat dalam panel ijmali. Qala Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, كان الناس في الجاهلية يطلقون زوجاتهم المرأة العديدة ويضارونهن. Bahwasanya manusia di masa jahiliyah, mereka menceraikan istri-istri mereka al-marrat al-adidah, beberapa kali. Dan mereka memberikan kesusahan pada istri-istri mereka, menyusahkan malam istri-istrinya. Baik, talaknya tidak dibatasi. Kullama talaqaha fasarafat ala inqidha'i iddatiha raja'aha. Setiap diceraikan kemudian mendekati selesainya masa iddah, maka sang suami rujuk dengan istrinya. Naam. Fatabaqa mu'allaqah la ma'azujin tas'adu bihi wa la mutallaqa minhu wa tas'adu bi ghairihi. Maka dia tetap dalam keadaan mu'allaqah, di tergantung, di digantungkan naam kedudukannya, posisinya. Lama azujin tasadubihi, dia tidak bersama suami yang dia berbahagia dengannya. Wala mutallaqah minhu, tidak pula jadi ceraikan darinya. Batas adil khairihi, yang dia bisa berbahagia dengan selainnya, menikah dengan yang lainnya. Ya. Nah, jadi setiap diceraikan, kemudian menjelang selesai masa iddahnya, rujuk. Tapi, nah, setelah rujuk ini, nasibnya digantungkan. Ya. Kedudukannya digantungkan. Dia tidak bersama suami yang dia berbahagia dengannya, tidak pula diceraikan yang dia bisa menikah dengan orang bisa membahagiakan dia. Wa min hikmatillahi ta'ala wa rahmati bi'ibadihi, dan termasuk hikmahnya Allah dan rahmatnya Allah dengan kepada para hambanya. An anzala haddan lihada tala'ubi wal'abasi bil'hukum, maka Allah turunkan batasan untuk main-main ini, ya, main-main dalam hal mentalak. Nah, Allah berikan batasan talak itu. Baik, wal abas bil hukum, dan bermain-main dengan hak-hak, ya, makanya Allah kasih batasannya. Bayan Allah Taala fi hadhil ayatain, maka Allah jelaskan di dua ayat ini, anna talaqa asy-syar'iyyah yakuna marra ba'da marra, bahwasanya talak yang syar'i itu terjadi marra ba'da marra, ya, sekali kemudian berikutnya. Nah, wa anna lahu ba'dal marra asriyah ayun dia tolak ayu raja, ya, pasti bagi sang suami setelah talak yang kedua ayun dia tolak, dia biarkan talak itu, ayu raja apa guna dia rujuk. Faida in qad faida amdahu banak minhu, jika sudah dia biarkan sampai melewati masa iddahnya sampai selesai, banak minhu, maka dia terlepas darinya. Walakinna tahillu bil aqdin bidun nikah zaujin ghairi, tetapi saya walakinna tetapi perempuan tadi tahillu lahu, halal bagi dia, ya, bagi sang suami yang lama, bil akdi, dengan akad, biduni nikahi zaujin ghairi, tanpa nah pernikahan dengan suami yang lainnya. Baik, jadi terkala jatuh talak satu, nah, atau talak dua, ya, yang dicontohkan sini jatuh talak dua, sang istri menjalani masa iddah. Tatkala selesai masa iddahnya, tiga kali haid, dan belum dirujuk, ya belum rujuk, maka boleh sang suami itu rujuk kembali dengan istrinya, baik itu setelah talak satu maupun talak dua, dengan syarat mengadakan akad baru. Nah, jadi mengadakan akad baru apabila rujuknya setelah selesai masa iddah. Wa in raja'a summa talaqaha thalithah, jika dia sudah rujuk, kemudian dia ceraikan yang ketiga. Jadi setelah rujuk itu disebut dengan akad baru, ya, itu tidak menghapuskan talak yang sudah jatuh, Nah, jika dia rujuk kemudian dijatuhkan talak yang ketiga, fa inna la tahillu lahu hatta tanki'a zawjan ghayrahu, maka tidak halal baginya, nah istrinya itu, sampai istrinya itu menikah dengan lelaki yang lainnya. Nah, ini aturan-aturannya, ya. Jika tidak boleh dibikin mainan, kalau satu jatuh dari sang istri menjalani masa iddah, kemarin kita sebutkan, selama masih iddah dia seharusnya masih sebagai istrinya, tinggal di rumah itu, melayani suaminya. Nah, boleh berhias untuk suaminya, biar suaminya tertarik dan merujuknya. Nah, kalau terjadi jima, maka itu ya sampai selesai masa iddahnya, belum rujuk, jika ingin rujuk lagi, maka mengadakan akad yang baru. Mengadakan akad yang baru. Nah, jika belum selesai masa iddahnya dia rujuk tanpa adanya akad baru. Ya. Kemudian, kalau diceraikan, maka jatuh talak yang kedua. Nah, sampai selesai ya, masa iddahnya. Tidak boleh kemudian, belum selesai masa iddahnya, dijatuhkan talak yang berikutnya. Nah. Baik. Ini ikhwan yang dibina, azani wa azakum. Kemudian, min fawaidil ayatain, al-mutalliqah bihadal bab. Dari faedah dua ayat ini, bisa kita ambil yang pertama, annal murajaata innama yamlikuha zawju fi talqatil ula wal tsaniyah. Maksudnya rujuk itu dimiliki oleh sang suami pada talak pertama dan talak yang kedua. Suami boleh untuk rujuk, ya. Rujuk itu di tangan suami. Tatkala masih dalam masa iddah. Wala rujuk kalau ba'da talak. Tapi tidak ada rujuk baginya, nah setelah talak yang ketiga. Sudah talak yang ketiga, tidak bisa dia rujuk kecuali sang istri itu menikah dulu dengan laki-laki lain. Yang kedua, anna zujala yamliku muraja idaga suraku bi'ai wabin. Bahasanya sang suami tidak bisa untuk rujuk, ya, jika perpisahannya itu dengan ewak, dengan tebusan, yakni khulu. Ya. Nah, jika perceraiannya itu dengan cara khulu. Jadi kalau cerai, ya, yang bukan khulu, itu kalau suaminya mau, di masa iddah, rujuknya rujuk, tanpa meminta keriduan sang istri. Cara rujuk itu tangan suami. Cerai dan rujuk di tangan suami. Tapi kalau selesai masa iddahnya, nah, jika mau rujuk harus dengan keriduan perempuan atau mantan istrinya, ya, dengan akad yang baru. Sama dengan tatkala khulu. Nah, tatkala dia mau rujuk, maka itu dengan keriduan sang istri. Yang ketiga, analojib ilmuraja di antara Nabi Muhammad. Bahwasanya, diwajibkan dalam rujuk ini harus dalam keadaan baik. Ya. Sama-sama menginginkan kebaikan. Baik. Bikhwan ibidina anzadi wa azakumullah. Baik. Itu ayat-ayat rujuk. Sekarang kita masuk min ayatil ilah. Ya. Dari ayat-ayat ilah. Nah, ilah itu secara bahasa al-yamin, sumpah. Nah, kemudian kalau secara istilah حلف الزوج sang suami bersumpah ala tarki jima'i zaujati, bersumpah aku tidak menggauli istrinya, namanya ila. Baik, dan ila ini hukumnya haram jika lebih dari 4 bulan atau selamanya. Bersumpah tidak mau menggauli istrinya. Jika lebih dari 4 bulan, maka dilarang, apalagi selamanya. Karena di situ memudaratkan sang istri. Jadi mendzalimi istrinya, mendzalimi hak-hak istrinya. Adapun jika ilah itu kurang dari 4 bulan, maka ini boleh jika memang ada masalah yang mau diharapkan. Misalnya dalam rangka untuk mendidik istrinya. Ya. Sebagaimana dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengilah istri-istrinya syahrah 1 bulan. Nah, dalam rangka mendidik istrinya. Jadi ini hadirina anzali wa azakumullah. Kalau seorang bersumpah tidak menggauli istrinya selama 4 bulan, nah, jika kemudian sudah lebih lewat 4 bulan, maka hakim itu memaksa sang suami untuk menentukan apakah istrinya itu diceraikan atau dikauli. Ya. Setelah itu. Baik. Jika tidak dijalankan, maka hakim bisa kemudian memisahkan keduanya dengan permintaan sang istri. Nah, jadi sebelumnya diingatkan dengan suaminya. Baik. Sebelum pasah ini, ya dia bertobat dan rujuk. Nah, itu sekilas tentang ilah. Di sini dibawakan satu ayat oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah. Di surat Al-Baqarah ayat 226 dan 27. Qala Allah Ta'ala لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan bagi orang yang mengilah istri-istri mereka, bersumpah tidak menggauli mereka, تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, yang menunggu selama 4 bulan, fa'in fa'u, jika kemudian dia balik, ya, kembali kepada istrinya, menggali istrinya, fa'in Allah ghafuru rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Fa'in azamul talaqa fa'in Allah sami'ul alim. Jadi jika dia nam azamu bertekad, ya, berketetapan untuk apalah menceraikan istrinya, fa'inna allaha sami'un alim, semuanya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Nam khairidina azani wa azakumullah. Kita lihat al-makna al-ijmali. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ذكر الله تعالى حدا للذين يحلفون على ألا يجامعوا نساءهم. الله سبحانه وتعالى memberikan batasan bagi orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istri mereka. Padalika bi'ayyum baru arba dasurin fakat min halifihim. Min halifihim. Yani Allah berikan tangguhan ya, untuk menunggu selama 4 bulan saja dari sumpahnya. Menyebutnya 4 bulan, sumpah itu tidak mengalami istrinya. Summa yuzamuna biwahidin min amroini. Ida talabat al-marah. Kemudian, dipaksa, diwajibkan untuk milih satu dari 2 perkara. Jika sang istri itu memintanya. Imma ayyarji'a fawjami'uha. Yang pertama kembali menggauli istrinya. Wa imma ayyutallikaha atau menceraikan istrinya. Waqaddam Allah ta'ala al-fai' al-qala. Allah dahulukan al-fai'. Ya, fai' Allah dahulukan rujuk dibandingkan talak. Wa khatamaha bismaini min asma'ihi dalaini ala al-maghfirah wa rahmah. Dan Allah tutup ayatnya dengan 2 nama dari nama-nama Allah. Yang keduanya menunjukkan maghfir dan rahmat. Isyaratan ila anna habbu ila Allah ta'ala miyatwala. Menunjukkan rujuk itu yang paling disenangi Allah dibandingkan talak. Alladzi khatama bismaini fihima makna tahdid. Yang mana tak kalau sebutkan tentang talak, ia dan yang kedua, baiklah semut talak, oh, maka Allah tutup ayatnya dengan 2 namanya Sami'ul Alim. Ya. Bismaini fihima makna tahdid, yang disitu ada makna ancaman. Wahuma as-Sami'ul Alim. Maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, ini akan bidina zami wa azakumullah. Baik. Kemudian, dari ayat ini, kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama, takhrimul ilah minal zawjah li muddatin mu'abbadah. Haramnya ilah sumpah tidak mengawali istri nam dalam masa selamanya au zaidatin ala arba'a suwin atau lebih dari 4 bulan. Nah, yang kedua, ta'jilu li arba'a syuhri min ilahi. Diberikan tangguhan selama 4 bulan. Ya, bagi orang yang ilah. Yang ketiga, ilzamu ba'da bil fai'ati awil tolak. Diwajibkan selama bulan itu untuk rujuk atau menceraikan istrinya. Ya, istrinya tidak mau bergantung keadaannya. Ya, biar ada kepastian kehidupan istrinya. Nah, yang keempat, annal fai'ah aula minal talaq lima fiyya min ibqa'in nikah. Bahwasanya rujuk itu lebih utama. Nah, dibandingkan talaq, kan di dalam rujuk itu kita tetap mempertahankan pernikah, dan itu yang disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kemudian yang kelima, anna idza fa'a ghafara Allahu lah. Bahwasanya jika dia rujuk kembali, yakni menggawa istrinya kembali, maka Allah nah mengampuninya. Yang keenam, isbat ismail al-ghafur al-rahim illahi ta'ala, menetapkan dua nama untuk Allah, al-ghafur al-rahim wa ma tadummanahu minas sifat. Kenapa apa yang terkandung dari dua nama ini dari sifat? Supaya bila terangkan, tapi setiap nama Allah itu mengandung sifat. Nah, yang ketujuh, Isbat Isbat Sami Al-Alim Billahi Ta'ala, meratapkan dua nama Sami dan Al-Alim untuk Allah. Wa ma tadammanahu minas sifat. Dan apa-apa baik yang terkandung dari dua nama itu dari sifat Allah. Nah, baik. Ini Ikhwan Hidina Anzani wa Azabullah. Baik. Itu tentang masalah ilahnya. Orang suami yang bersumpah untuk tidak baik menggauli istrinya. Nah, bersyaratkan dibolehkan jika tidak lebih dari 4 bulan. Mungkin dengan tujuan melihat istrinya. Ya. Jadi pernah dijalankan ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Baik. Kemudian sekarang kita masuk min ayatul zihar. Ya. Ayat-ayat tentang az-zihar. Apa itu zihar? Ya. Zihar adalah tasbihu zaujati, menyerupakan istrinya. Atau ba'dihah atau sebagiannya, tahrim dalam masalah keharuman, iman tahrumu alaihi tahriman mu'abadah, dengan orang-orang yang mahrum bagi sang suami, mahrum mu'abad, atau ba'dihah atau sebagiannya. Nah, jadi itu mana zihar? Menyerupakan istrinya atau enam anggota tubuh ya dari istrinya dengan orang yang termasuk mahrum bagi sang suami. Nah, mahrum muhabbat istri misalnya mertua. Nah, atau naam sebagian mereka. Baik. Dan ini hukumnya haram. Ya. Tidak, itu haram hukumnya. Nah, baik. Zihar tidak pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Jika ilah, naam itu pernah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Baik. Ini Ahmad Hidina Anzari wa Azzaikumullah. Nah. Baik. Dia harus bermaksud Muharram karena disebut Allah maka karena dia itu Allah sebutkan sebagai mungkar. Wazur, mungkar dan dusta. Tatkala menyerupakan seorang yang halal baginya, nah, dengan orang yang mahram bagi suaminya. Disebutkan contohnya seorang menyatakan kamu bagiku sebagaimana punggung ibuku. Nah, maka disebut bihar. Ya. Kamu bagiku sebagaimana punggung ibuku. Ibunya itu mahrum apa? Isinya disurupakan dengan ibunya. Nah, ini disebut zihar. Ini contoh zihar. Ya. Baik. Disebutkan anggota tubuh yang lainnya selain punggung, tangan, kepala, atau yang lainnya. Ya. Nah, disurupakan dengan ibunya. Disurupakan dengan bibinya. Ya. Mahrum apa? Ya. Ini namanya al-tihar. Disamakan dengan saudara perempuannya, ya. Dan yang penting mahram wabah. Baik. Aqal bidina azani wa azakumullah. Di masa jahiliyah, ya, dihar itu termasuk talak. Ya, dihar itu termasuk talak. Tapi Islam kemudian menggantinya, nah, dari bahwasanya perempuan dihar suaminya ini tidak dihukumi ditalak oleh suaminya. Ya. Jadi di masa jahiliyah kalau ada sang suami membiar istrinya itu termasuk talak. Tetapi ada orang Islam sudah menggantikan hukum itu pada hukum yang adil yang mengandung maslah. Nah, perempuan yang dihar tidak disamakan dengan perempuan yang ditalak. Baik. Dan tatkala sang suami setelah membihar, ya, mau menggaul istrinya, maka dia harus membayar kafarah terlebih dahulu. Jadi, ini Islam mengatur yang demikian. Bagaimana saya lihat, langsung berangkat walau. Nah, Al-Fidina Azani wa Azzaqumullah. Baik. Di beliau Muhammad bin Salih Zaymin rahimahullah beliau menyebutkan mengeluarkan surat Al-Mujadilah ayat yang pertama sampai yang keempat. Qala Allahu ta'ala qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan, ya. Terjadi luka, nah, yang mengadukan gugatan membuat Khawla bintu Malik, ya, fizaujiha tentang suaminya, watastaghi ilallah dan mengadukan hal itu kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Inna Allah sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Dan orang-orang yang mendihar, ya, istrinya orang-orang yang orang-orang di antara kalian menjadi istrinya. Mahunna ummahatihim. Mereka ini, sisi mereka itu bukan ibu-ibu mereka. In ummatu illa la'i walidnahum. Maksudnya ibu-ibu mereka adalah perempuan-perempuan yang telah melahirkan mereka. Wa innahum layakuluna munkarum minal qawli wa zura. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan yang mungkar. Minal qawl wa zura dan juga kedustaan. Fa innallaha la'afun ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Walladzina zahiruna min nisa'ihim, dan mereka-mereka yang telah membihar dari istri-istri mereka, summa ya'uduna lima qalu, kemudian mereka balik kembali atau menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Batahiru kubati mengkobli ayyata ma'asa. Maka hendaknya mereka memerdekakan budak sebelum menyentuhnya. Ya. Sebelum menyentuh istrinya, ya menggawa istrinya. Dalikum tu'adu nabi. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah dengan apa-apa yang kalian kerjakan itu khabirun, ya, mengetahui. Wa man lam yajid fasiyamu syahrayni mutatabbi'ain min qabli an yatamassa. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan budak untuk dimerdekakan. Fasiyata musyahrai yang tadabi'in, maka hendaknya dia puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia menyentuhnya atau menggaulinya. Amalam yastati fa'id'am musyukina miskin. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberikan makan 60 orang fakir miskin. Zalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah wa lil kafirina adzabun alim. Naam. Yang demikian itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang kafir, adzabun alim, adab yang pedih. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azabullah, tentang ayat ul-bihar. InsyaAllah, al-ma'na al-ijmal dan faedahnya akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. InsyaAllah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam.